Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab berhubungan dengan contoh-contoh penjelasan dari para salaf tentang kelemahan perawi-perawi hadis. Yang pada pertemuan lalu terakhir kita mengambil atsar dari Hammad bin Zaid rahimahullahu taala ketika mengisahkan tentang Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan seseorang perawi, kemudian dijelaskan tentang cacatnya, yaitu bahwasanya dia lam yakun bimustaqimil lisan. Apa maksudnya ini? Lam yakun bimustaqimil lisan maksudnya apa? Tindak kasywi. Maksudnya apa? Kinayah untuk apa? Ini ungkapan halus. Lam yakun bimustaqimil lisan maksudnya? Tidak jujur. Yaitu apa? Dia berdusta. Baik. Dia ada tuduhan berdusta. Tapi dengan ungkapan yang halus. Kemudian menyebutkan perawi yang lain. Huwa yazidu firraqmi. Yazidu firraqmi maksudnya apa? Abdurrahman. Menambah-nambah dalam kitabnya, dalam tulisannya. Tayyib. Ar-Raqmi, akhwani fillah, Ar-Raqmi maksudnya ay al-kitabah. Raqam itu asalnya kitabah. Kemudian pada zaman sekarang lebih apa? Lebih familiar untuk apa? Nomor. Tapi makna asalnya ar-raqmu, yaitu al-kitabah. Yang kedua ini suka menambah-nambah dalam penulisan. Ini juga nam kinayah tentang apa kedustaannya. Taib. Ini menunjukkan sangat tercelanya fanifila seseorang menambah-nambah suatu perkataan yang tidak didengarnya. Apalagi kalau itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Hajjaj ibn Syair. Kenapa atau siapa nama Hajjaj ibn Syair ini? Indah Talha. Hajjaj ibn Yusuf. Nisbahnya? Al-Thaqafi. Taib. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Sama persis dengan Hajjaj ibn Yusuf yang lain. Yang juga Al-Thaqafi. Cuman untuk membedakan di sini, kalau Hajjaj yang menjadi perawi hadis, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Asy-Sya'ir. Nah, makanya dinisbahkan kepada bapaknya langsung Hajjaj ibn Syair. Untuk membedakan dengan Hajjaj yang satunya yang seorang penguasa zalim. Bahkan sampai-sampai terjadi khilaf tentang kafir atau tidaknya, tapi yang rajih Hajjaj ibn Yusuf Al-Zalim ini seorang yang memang zalim, haus darah, banyak membunuh, cuman tidak sampai derajat kafir. Kenapa? Karena dia memiliki takwil. Bahwasanya siapa saja yang tidak taat pada perintahnya, maka menurut dia halal darahnya. Karena dianggap pemberontak. Wajib ditumpas. Wajib di apa? Ditumpas. Haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb, ikhwani fillah, Abu Ayyub al-Basri, yang beliau kemudian tinggal di Mekah dan menjadi qadhi di sana, seorang imam, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, thiqatun imamun hafidz, seorang thiqah, imam dan hafidz, terkumpul padanya keutamaan yang banyak. Dan seorang imam yang dihadiri majelisnya oleh banyak sekali penuntut ilmu. Dikatakan oleh Abu Hatim rahimahullah ta'ala tentang Sulaiman ibn Harb ini, imamun minal a'immah, kana la yudallis wa yatakallamu fil rijal wa fil fikhi. Seorang imam dari deretan para imam-imam kaum muslimin, dia tidak pernah melakukan tadlis, dan dia apa? Berbicara tentang perkara para perawi. Ini menunjukkan ikhwani fillah, wa yatakallamu fil rijal, tidak semua perawi memiliki keahlian untuk apa? Berbicara tentang masalah jarh wa ta'dil. Oleh karena itulah dari sekian perawi-perawi yang ada, dari perawi-perawi hadis yang masuk dalam deretan imam jarh wa ta'dil, ini apa? Ini sedikit. Maka ditulis dalam biografi mereka. Contohnya ini untuk Sulaiman bin Harb. Disebutkan oleh Abu Hatim, wa yatakallamu fir rijal. Kalau seandainya setiap imam, setiap perawi atau setiap ulama memiliki keahlian hal tersebut, tentu tidak ada sisi keutamaan untuk disebutkan poin ini. Sebagaimana dulu telah kita singgung. Karena memang al-kalam fi rijal khanifillah memiliki sisi kelebihan. Dan apa? Memiliki persyaratan lebih dari yang lain. Waqad dhahara min hadithihi nahu min ashrati alafi hadith wa ma ra'aitu fi yadihi kitaban qat. Ini juga menunjukkan kuatnya hafalan, kata Abu Hatim. Dan telah nampak dari hadisnya itu sekitar ashratu alaf, sekitar 10.000 hadis, dan aku tidak melihat di tangannya satu kitab pun. Qala wa laqad hadartu majlisa Sulaiman ibn Harbin bi Baghdad fa hazaru man hadara majlisahu 40 alf rajul. Dan aku telah menghadiri majlis beliau Sulaiman bin Harb ini di negeri Baghdad, dan manusia mengira-ngirakan yang hadir di majlisnya sekitar apa? 40.000 orang. 40.000 orang ya, zaman dulu. Nah, belum ada pengeras suara. Yang ada dengan tabligh. Hadis haddatsana fulan, nanti diulangi oleh apa? Oleh yang belakang yang terus sampai akhir. Ini menunjukkan semangat terhadap ilmu pada zaman itu, dan juga apa? Betul-betul pemuliaan terhadap para ulama dan majelis mereka. 40.000 orang hadir untuk mendengarkan hadis. Dan di antara hal yang butuh diketahui tentang Sulaiman bin Harb, beliau termasuk di antara perawi yang memiliki komitmen tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Makanya kata Abu Hatim, "Idza ra'aitahu qad rawa an shaykhin fa'lam annahu thiqah." Jika engkau melihat Sulaiman bin Harb kok sudah meriwayatkan dari seorang syekh, maka ketahuilah bahwasanya syekh itu adalah seorang yang thiqah. Kenapa? Karena beliau punya komitmen tidak mengambil kecuali dari thiqah. Jadi pengambilan Sulaiman bin Harb dari gurunya ini menunjukkan tauthiq. Menunjukkan bahwasanya dia meyakini si guru itu adalah seorang yang thiqah. Baik. Qala hadatsana Hammad ibn Zaid, telah kita lewati Hammad ibn Zaid, imam dari a'immah kaum muslimin. Qala Ayyub, ini juga Ayyub telah kita lewati. Ayyub bin siapa? Indak Arin Ibnu Abi Tamimah, lebih dikenal dengan Ayyub As-Sakhtiyani, imam dari a'immah kaum muslimin. Qala Ayyub inna li jaran thumma dhakara min fadlih walau shahida 'indi 'ala tamratain ma ra'aytu shahadatahu jaizah. Kata Ayyub rahimahullahu taala, sungguhnya aku memiliki seorang tetangga. Kemudian beliau menyebutkan keutamaannya. Dzakara min fadlihi, menyebutkan dari sebagian keutamaan Ayyub tersebut. Keutamaan apa? Tetangganya. Di sini menunjukkan khonifila bahwasanya pada zaman itu perhatian terhadap tetangga masih kuat, di mana seorang tetangga mengetahui keadaan tetangganya, mengetahui sisi agamanya, mengetahui keutamaan atau keburukan-keburukannya. Dan tetangga merupakan salah satu perkara yang syariat ini betul-betul memberikan perhatian. Sampai-sampai Jibril sendiri ikhwan fillah berwasiat banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus-menerus Jibril mewasiatkan kepadaku tentang masalah tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan tetangga. Dan apalagi kita khonifillah yang bertetangga dekat dengan saudara-saudara kita, maka hendaknya betul-betul memperhatikan dan sisi tersebut. Untuk apa? Untuk berbuat ihsan dan menjauhi dari apa? Dari hal-hal yang mengganggu tetangganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman secara sempurna orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Nah, makanya berbuat ihsan kepada tetangga merupakan salah satu alamat keimanan. Nah ini Ayyub As-Sakhtiyani mengkhabarkan innali jaran, sungguhnya aku memiliki tetangga. Kemudian menyebutkan keutamaannya, wa dzakara min fadlihi min di sini li tab'in, yaitu sebagian dari keutamaan yang diketahui dan zahirnya akhwan ya dikenal dengan baiknya ibadah. Dikenal dengan baiknya ibadah dan kejujuran. Cuman perhatikan setelahnya, walau syahida indi ala tamratain ma ra'aitu syahadatahu jaizah. Dan seandainya dia bersaksi di sisiku atas dua kurma, yaitu permasalahan kecil, bersaksi tentang masalah dua kurma, aku tidak melihat persaksiannya itu boleh diterima. Loh, kenapa? Bukankah beliau mengatakan bahwasanya tetangga ini memiliki keutamaan? Tapi kok ketika bersaksi tentang suatu perkara, Ayub mengatakan, nah, bahwasanya dia berpandangan persaksian orang itu tidak pantas untuk diterima. Kenapa? Dikarenakan luput darinya syarat yang kedua dari persyaratan diterimanya suatu khabar, yaitu al-dhabt, penguasaan terhadap perkara yang mau dipersaksikan atau mau disampaikan. Nah, di sini isyarat yang sangat penting kepada kita untuk kita, bahwasanya penerimaan suatu khabar, penerimaan suatu khabar itu padanya dua syarat pokok. Dua syarat pokok. Yang pertama adalah adalah. Yang pertama adalah adalah, yaitu kondisi adilnya orang yang apa, yang mau menyampaikan khabar tadi. Dia dikenal agamanya bagus, ketaatannya mendominasi daripada kemaksiatannya. Ini namanya adalah. Seorang yang apa, ketaatannya lebih dominan, bagus agamanya secara zahir, ini adalah. Ini syarat pertama. Adapun seorang yang dikenal suka berbohong, ini jelas tidak punya adalah. Seorang yang fasik, suka bermaksiat, ini adalahnya sudah apa? Sudah tercacati. Syarat pertama sudah tidak ada. Tapi kalau ketaatannya mendominasi, maka terpenuhi syarat adalah. Kemudian yang kedua, ad-dhabt. Dhabt yaitu penguasaan terhadap hal yang mau dia persaksikan atau yang mau dia sampaikan. Seandainya dia mendengar suatu berita, maka dia mampu menghafal berita itu dengan benar. Ini dhabt. Mampu mengingat dengan kuat. Ini dhabt. Nah, menurut Ayyub, tetangganya tersebut memang memiliki adalah, tapi dhabtnya tidak ada. Sehingga tidak bisa kalau diterima persaksiannya. Kenapa? Karena mungkin dia akan mempersaksikan sesuatu yang salah. Disampaikan kepadanya suatu perkara, tapi dia tidak menghafalnya. Ketika dimintai persaksian, akhirnya salah. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya terkadang seorang itu memang soleh. Seorang itu dikenal baik agamanya, tapi tadi tidak punya dhabt, makanya harus dicek lagi kebenaran berita yang disampaikan. Apalagi pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang mungkin memang berita datang dari saudara-saudara kita yang dikenal kebaikan agamanya, cuman banyak yang tidak dhabt dari sisi sumbernya, tidak dicek lagi, sekedar membaca sekilas kemudian langsung di share, langsung disebar kembali, ketika diruntut ternyata tidak benar. Ini dari sisi dhabtnya yang kurang. Jadi diingat-ingat bahwasanya syarat diterimanya suatu khabar dari seseorang kembali kepada dua hal tadi. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama, Abdul Rahman, adalah yang kedua, ad-dhabt. Nah, ini berlaku untuk persaksian dan berlaku untuk masalah khabar-khabar berupa hadis atau berupa asar dan yang lainnya. Tayyibarakallahu fiikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.